Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala yaqulu rahimahullahu taala berkata Ibnu Jurum wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, yakni la yakunu illa ba'da tamamil jumlah, ya tidaklah hal itu ada kecuali setelah sempurnanya jumlah. Fal kalam al muradu bihi al jumlah. Kalam di sini maksudnya adalah jumlah mufidah. Hal ada setelah jumlah mufidah. Ya, setelah khabar mubtada mendapatkan khabarnya, fi'il mendapatkan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Qala qulta, kalau engkau katakan ja'a fadilan, la yasih, tidak benar. Dianna fadilan fi mahalil fa'il. Fadilan fi mahal fa'il. Falyakunul halu fi mahalil fa'il. Hal tidak ada pada mahal fa'il. Law qulta Zaidun qa'iman, la yasih, juga tidak sah. Liannahu ma tammal kalam, karena kalimat belum sempurna. Zaid mubtada, belum ada khabarnya. Fakaifa nuhawiluhu ila jumlatin sahihatin, bagaimana kita bisa merubahnya menjadi jumlah yang sahihah? Nanti bija'a qoblah, didatangkan dengan fi'il, dengan ja'a contohnya setelah sebelum dia. Fatakul ja'a zaidun qa'iman, ini baru sahih. Liannahu hakadha tamat jumlah, karena dengan inilah sempurna jumlah. Zaidun rajilan, lesih, tidak benar jumlah seperti ini. Liannahu ma tammal kalam, belum sempurna kalam. Wa ma ma'na rajil, yakni yamshi arajilaih. Apa makna rajil? Yani berjalan dengan dua kakinya. Fa in khiftum pada jalan arukbana. Rijal yani yamsi arjilaih. Wa idha radna an nuhawilaha ila hal, kalau kita ingin merubahnya menjadi hal, na'ti bi fi'lin likai tatimmal jumlah. Kedatangan fi'il agar sempurna jumlahnya. Naqulu ja'a zaidun rajilan. Berikutnya yaqulu wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ya tidaklah sahibul hal kecuali ma'rifah. Yani la ta'til hal illa min ma'rifatin. Tidaklah hal datang kecuali dari ma'rifah. Sabaqa bayanul ma'rifah, terlewat penjelasan ma'rifah. Ada macam-macam ma'rifah. Wala qulta ja'a rajulun raqiban, hadha la yasih. Tidak benar. Lima dari mana? Kenapa? Li'an raqiban hal min rajul. Wa rajulun nakirah. wala takunul halu illa min ma'rifah. Hal tidaklah ada kecuali dari ma'rifah. Hawil, ada misal ilmu yang sahih. Rubahlah contoh ini dengan kepada contoh yang benar. Yaitu dengan ja'a ar-rajulu raqiban. Misal awal, ja'a rajulun raqiban. Idza aradna an nubkiya al-ibarah kama hi. Kalau kita ingin biarkan jumlah kalimat seperti itu juga, wajaba an naj'ala raqiban madhmumah. Maka wajib menjadikan raqib dengan dhammah. Dengan madmum, ra'a ja'a rajulun raqibun, ditakuna sifat, menjadi sifat. Walakinahum qalu, tapi mereka ahlu lughah bilang, inna nakirah idha usifat jazat anta'tiya minhal hal. Tapi mereka ahlu nahwu bilang, kalau nakirah disifati mausufah, ya boleh datang darinya hal. Kama law qulta ja'a rajulun raqibun dhahikan. Ini pengecualian. Antum lihat nanti di keputusannya. Yang sudah antum baca. Ya. Mawadi' pengecualian kapan nakirah bisa menjadi sahibul hal. Bisa. Dilihat. Ya. Fi arba'ati ayyamin sawa'an. Qala idan huna salah satu umur di sini tiga perkara al awal al hal la takunu illa ba'da tamamil kalam. Hal tidaklah ada kecuali pada setelah sempurnanya kalimat. Kesan yang kedua al hal la yakunu sahibuha illa ma'rifah. Tidaklah sahibul hal kecuali ma'rifah. Ats-tsalits la takunu illa nakirah. Hal tidaklah kecuali dalam keadaan nakirah. Pribadil ahwal dalam sebagian keadaan jad indal arabi ma'rifatan. Hal datang dalam keadaan ma'rifah. Misal ijtahid wahdak. Baina wahdahuna hal. Ma'annaha padahal dia mudhafatun ila dhamir. Padahal dia mudhaf ke dhamir. Wal mudhaf ila dhamir ma'rifah. Ya, isim yang mudhaf ke dhamir adalah ma'rifah. Fakaifa nujibu ala kalamil mu'allif. Bagaimana kita jawab ya, atas kalam mu'allif yang menyatakan la takunu ila nakirah. Nakulu kita katakan inna nahuyyin rahimahumullah. Kama qala asyakhuna. Para ahli nahwu itu sebagaimana dikatakan pada guru kami, syekh kami. Lana, mereka berkata kepada kami, hujajuhum kajuhril yarbu. Ya. Hujah-hujah mereka itu, alasan mereka seperti lubang yarbu. Idza hajartahu min babihi nataqa min babi tsani. Jadi tutup satu lubangnya, ia akan keluar dari lubang lain. Demikian juga ahli nahwi. Masih ada jawabannya. Ada takdirnya. Yaqulun inna wahdaka nuhawiluha ila munfaridan. Kata mereka, ditakdir kepada nakirah yaitu munfaridan. Wa takdir ijtahid munfaridan. wa munfaridan nakirah, sehingga tidak ada iskal. Sehingga di awal kita katakan, ya, kalau ada ma'rifah maka ditawil kepada nakirah. Ja'u al-awwal fal-awwal. Al-awwal fal-awwal ma'rifah, tapi takdirnya murattaban. Atau murattabin. Qalu al-Arab yahkumuna alaina wa la nahkumu alaihim. Kata mereka, kata guru-guru kami, para masyayikh kami, orang-orang Arab itu yang menghukumi kita dan kita tidak bisa menghukumi mereka. Tidak bisa menyalahkan mereka. Fa kana til arabu tu'abiru fa taqulu ijtahid wahdak aw ata fulanun wahda. Jika mereka orang-orang Arab, orang Baduy, orang pedalaman, sumber bahasa, bilang ijtahid wahdak atau ata fulanun wahda, fa inna la naqulu akhtatum. Kita tidak bisa katakan menghukumi kamu salah, kalian salah. Walakinnahu nuwajjihu kalamahum ila ma yasih. Tapi kita arahkan ucapan mereka pada yang sahih. Fanakulu wahdak, yakni bimakna munfaridan. Panu'awiluha, kita ta'wil. Wat ta'wilu sahih. Dan ta'wil dalam bab nahu itu dibenarkan sahih. Tianahum hum yuqa'iduna qawa'ida. Ya, mereka lah yang telah membuat kaidah. Fa idza ja'a ma yukhalifuha, jika datang yang menyelisih kaidah tersebut, awwaluhu, mereka ta'wil, ala muqtada hadzal qawa'id, qawa'id, ya, ditakwil kepada sesuai yang sesuai dengan kaidah, fasara al-mutahhirun, maka jadilah para mutahhirun, yusamunaha qawa'id an-nahwi. Kalau ada iskal, ada yang nyampaikan iskal, lakin law qala qailun, kalau ada yang bilang alastum tunkiduna ta'wil, ya bukan kalian, bukankah kalian ahli sunnah mengingkari ta'wil, naqulu bala, bala, tentu dalam bab, ya, akidah, dalam bab nusus, nas-nas syariat, kita mengingkari ta'wil. Tentu. Lakin fil umur syar'iyah, yang kita ingkari adalah ta'wil dalam bab-bab perkara-perkara syariat. Apalagi dalam masalah akidah. Liannahu yajibu ijra'u kalami syari' ala mahu alaih. Karena wajib membiarkan, mengartikan kalam asy-syari', Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa adanya. Lakinnal umura ghairu syar'iyyah. Akan ada perkara-perkara yang bukan syar'i. Seperti dalam bab ini misalnya, bab nahu. La ba'sa min ta'wili fiha. Tidak masalah ada ta'wil padanya. Oleh hadal karena itu, oleh karena ini, oleh karena beda antara bab nahmu dengan bab asy-syar'i, al-qa'idah al-muttaridatu indi, kata beliau, satu kaidah yang muttaridah itu berlaku umum. Berlaku umum. Yang berlaku dalam semua bab. Bab nahmu maksudnya di sini. Satu kaidah muttaridah yang berlaku umum dalam bab nahu yang beliau sering kali sebutkan, indi menurutku, kata beliau rahimahullah, annahu idza tanaza'a al-kufiyyun wal basriyyun fi mas'alatin fattabi'al ashal. Kalau berselisih kufiyyun dan basriyyun dalam satu masalah nahu, ikutilah yang paling mudah. Dan di awal-awal syarah Alfiyah beliau sebutkan, seringnya basriyun itu yata'annatun, wal kufiyun itu yatasahalun, maka beliau seringkali dan babnahum mengikuti kufiyin. Walau qila hada fil masail fiqhiyah yasamahul amla, kalau seandainya ini kaidah ini dikatakan dalam masalah fikih, boleh atau tidak, benar atau tidak dalam masalah fikih dikatakan kalau ada masalah khilafiyah dalam masalah fikih, ikuti yang termudah. Jawabannya lah ya sih, tidak boleh. Lianu la yujuz an nattabi'a rukhas. Tidak boleh kita mencari-cari rukhsah. Di sebagian pepatah dikatakan, pengucap berkatakan, teman, man tatabba'a rukhsa tazandaqa. Tidak ada masalah fikih, tidak boleh cari-cari rukhsah. Cari yang termudah. Lakin fi babin nahwi, adapun dalam masalah nahu, la mani. Tidak mengapa kita dalam masalah nahu, ketika ada khilaf kufiyin dengan wasriyin, kita ikut yang termudah. Namun Allah alam, bismillahirrahmanirrahim.